Mitra Bisnis, Tempo menulis, mulai 1 Januari tahun depan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan pajak kepada jenis usaha warteg. Warteg yang memiliki penghasilan Rp60 juta per tahun atau Rp5 juta per bulan akan dikenakan pajak rumah makan sebesar 10%. Sejumlah pemilik warteg keberatan karena pajak ini akan membebani biaya mereka. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik, Daniel Zuhron. Mas Daniel, apa komentar Anda? Itu kan begini, ini kan soal satu ya, soal rasa keadilan. Terus kedua kan soal prioritas, ketiga soal transparansi kinerja sebenarnya. Jadi setiap orang itu kan di kita itu, baik itu badan hukum ataupun perorangan kan punya kewajiban pajak sebenarnya. Nggak ada soal. Jadi persoalannya kan itu nggak clear bahwa orientasi untuk mendapatkan banyak-banyaknya dukungan PAD itu melalui kebijakan-kebijakan yang sebenarnya nggak pas gitu ya. Kenapa kemudian usaha-usaha kecil itu yang menjadi sasaran untuk memperbesar PAD sebenarnya? Apakah sudah ada perhitungan yang lebih mendetail? Misalkan soal persentase kenaikannya kayak apa? Karena kalau dilihat dari kenyataannya kan Jakarta ini kan nggak jelas orientasinya seperti apa, itu kan nggak muncul rasa keadilan di situ. Jadi kelompok usaha besar dan kemudian sektor-sektor usaha lain tidak muncul menjadi satu prioritasnya, masuk prioritasnya. Sejauh mana sih urgensi untuk menarik pajak itu dari usaha-usaha kecil seperti itu? Ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebenarnya kalau dari sisi politik penganggaran itu kan mereka lah itu yang seharusnya mendapatkan insentif atau keringanan atau bahkan menjadi sebesar-besarnya untuk mendapatkan fasilitas dari negara ini, pemerintah ini. Pengenaan pajak ini hanya untuk warteg yang berpenghasilan Rp60 juta per tahun. Sebelum masuk pada soal berapa kemampuan dan macam-macamnya, ini kan saya lebih menyoal pada apakah tepat kepada kondisi yang sekarang ini itu menarik pajak untuk usaha-usaha yang demikian. Kategorinya masuk seperti apa sih warung-warung Tegal begitu sih? Itu kan kalau dibaca secara sosiologis ya, itu kan bagian dari survival dan ini kreativitas warga negara untuk survive pada kondisi yang tidak seimbang kompetisinya. Begitu. Artinya belum masuk pada soal berapa kemampuan mereka masing-masing. Pertanyaannya kan apakah pas ya itu menjadi sasaran utama. Kalau nanti ada kesediaan, nah itu kan soal negosiasi macam-macam. Tapi kalau saya melihat ya kebijakannya memang sudah nggak pas. Kalau maulah Pemda itu kreatif untuk menarik pemasukan dari sektor yang lain dulu dan dibenahi secara real. Kalau saya mau menyoal tentang misalkan apakah perlu pajak kendaraan bermotor dari tahun berapa itu dinaikkan pajaknya. Pertama, karena kan yang memiliki kendaraan roda 4 katakan, itu kan orang-orang yang dianggap secara ekonomi mempunyai kemampuan. Itu kan nggak mungkin, karena itu soal politik besarnya negara ini dan pemerintahan DKI itu tidak berani untuk bermain pada wilayah itu. Demikian Daniel Zuhron, saya Kiki Wijaya.